ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukumnya sholat dengan menggunakan masker penutup mulut? Hukumnya makruh, itu ada larangan ya. Ada larangan menutup mulut ketika sholat.